pernah bersatu, kini berbatas jarak. Kita pernah bersama, kini lerai selera. Atau salah waktu cepat benar cemburu, atau salah atur selisih percaturan. Tujuh haluan tak sama, jalan ditempuh beza tak serupa. Garis penamat terentang, jauh benar belum mampu disinggah. Andai aku ada, kamu pasti sempurna sebuah cari kau di mana. Kemana kau menghilang, kemana kau menghilang. Aku cari kau di mana. Andai aku ada, kamu pasti sempurna sebuah penumpang. Aku cari kau di mana. Kemana kau menghilang, kemana kau menghilang. Aku cari kau di mana. Aku cari.